الجسم والنفس بسمة كان غسيل بتروبي مظلمة تسميه مطلا من أسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول إن رب فيه قدرا جميعه هو الذي قد قصرا والثاني منقوص ونصبه ذر ورقه يما كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمطلا ورث فالألف الميمي وراء الجزم وابن أسبى ما غيب يرمي ورفع فيه منمي واهدف جاسما ثلاثة من الأخذ حكما لازما أكرة قابل المؤثرة الواقع والموقع ما قد ذكرا غيب معرفة كهم الذي وهند وابن والغلام والذي فما لذي غيبة أو قدور كان ذوه وسمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكافي من ابن أكرمك والياء والهاء من سريه ما مالك سريه ما مات وكل مضمر له البناء يجب بلغ ما جرى كلفظ ما نصب لرقي ونصبي وجر صالح كعرف بنا فإننا نرنا منه وليف والواو والنور لما غاب وغيره كقام وعلم ومن ضمير الرقي ما يستدر كفعل وافق نقدر إذ تشكر أعتقد دير أمان Baik, sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu seperti biasa pembahasan yang telah kita lewatkan kemarin. للرفعي كيف يا رب همزة للرفعي جر مجرور متعلق بصالح متعلق بصالح أو النصب وجر معطوفان عليه ما كيف يا رب هنا مبتدا في محل رفعي صالح في الماضي ya terus jumlah fi'il ya khabarun ya ta'rif ta'rif kaifa i'rabu ta'rif jar majrur mahdhuf taqdiruhu qawluka al jar wal majrur syai'ul jumlah fi mahalli pada mana apa ta'rif khabar mubtada mahdhuf لماذا تعد اعرف هنا بالباء او لماذا عدي اعرف هنا بالباء رفع دي متعدد الباء اعرف بنا ها ابهم ضمنا معنى اشعر او معنى اعترف اشعر باعترف بي فإننا نلنا المنح لماذا خصص ما هنا بذكر يا إخوان ما بريسوس كان لديني ما بذكر الرفع والنصب وجر دون غيرها ما بريسوس كان mencakup apa sajarnya ya di mana bagaimana mananya mananya satu ya apa mutakalin semua dalam tiga keadaan rofa nasab dan jar kemudian dari sisi apa yang kedua istimal penggunaan ya apa nah digunakan dalam keadaan apa mutasil ya bagaimana dengan iya berarti kenapa tidak dimasukkan ya di sini nah ada siapa tidak samanya ya dengan na

khabar mukaddam. Lima qudima hadza khabar. Kenapa dahulukan di sini khabarnya? Ma anna aslahu mukhar. Kenapa dahulukan di sini? Taksis, mana taksis apa? Mana taksis apa maksudnya? Hah? Mana taksis apa? Mentaksis dhamir mustatir, yaitu bahwasanya dhamir mustatir hanya pada yang hanya marfu, hanya ada pada yang marfu. Mana mubtada-nya? Ada lagi. Ah, abdan mana mubtada-nya? Wa min dhamir rafi. Mustatir. Kemudian kaf'al. Irobnya apa? Asyarat kaf'al. Kermajur. Di sini kaf al-jar ataupun hakul jar. Mana isim majurnya? Ala haqiqah. Hakikatnya isim jarnya ataupun yang dimajurkan oleh yang dijarkan oleh kan apa? Hah? Yang dijarkan oleh kan apa aslinya? Al-qawl al-mahdus. Itu apa taktirnya? Kaqawlika. Sehingga jumlah if'al dan seterusnya pada mahalnya nasab makulul qaul. Iya. Dan al-jar wal majrur muta'alliq bil mahdhuf. Khabar min mubtada mahdhuf. Coba i'rabnya gimana? If'al iya. Coba iya di i'rab if'al wafiq nartabit id tashuru. If'al. Ya, amrin. Mabni ala sukun. Mutu filai. Wah, ada ya. Ada mutu filai bentuknya fiil. Mutu filai mana? Majrur. Kefalu wafiq. Kemana hadir ya sih? Hadir ya? Coba diperbaiki Ismail. Irab, a'rif, if'al. Al-fa'ilu amri mabni ala sukun. Al-fa'ilu? Al-fa'ilu amri mabni ala sukun. Anta. Wafiq? Majzum bi jawab al-amr. Ya, jawab al-talak atau jawab al-amr, majzum. Yaitu majzum bi al-talak ataupun bi al-amr. Wa alamat jizbihi? Sukun. Wafaf al-fa'ilu? Ya, nal-fabit? Min? Wafiq badalul madzum. Madzumin. Wafailuh. Nah, nu'im. Baruf. Lima mawadu minal zaman. Ulima taqfal minal zaman majazan. Wahuwa. Fima ada apa? Nasbi. Mawa mubaf. Mubaf. Il mubaf. Tashyuru. Jadi irab dulu ya langsung. Tashyuru. Ya. Apa ini dulu? Ya. Anta. Halunaka qawlun akhar fi fa'ili tashkur? Idza hiya. Idza anta limadha al-mu'allafa li dalalah 'ala ta'nits al-fa'il. Sebagian mengatakan tashkur di sini fa'ilnya mustatir si jawab dan takdirnya hiya, mesti dipilih oleh Asyubban dan juga Al-Hubari. Katanya alasannya yang pertama sudah disebutkan anta ini pada contoh if'al anta. Yang kedua di sini belum disebutkan yang mustatir jawazan. Ya. Man murad bi ad-dhamir al-mustatir anta? Malayahullu mahallahu al-zahir. Yajuz an taqra an taqra ya mahallayahullu aw yahullu yahullu aw ya yahillu boleh. Wala yahullu wala yahillu. Malayahullu mahallahu al-zahir. Ma i'rabu mahallahu? Hasan. Nampak apa? Ma yahullu mahallahu?

4 dari berapa semuanya? 10 dihafal aja ya, tempat-tempat diwajibannya mustahil, coba di kita hitung lagi, dibantu sama antum. Yang pertama pada bin Amr ya, dari rumahnya dan mukhatab untuk satu orang yang diajak bicara, contohnya Pak Idris, Idris dan seterusnya Pak Trianza. Yang kedua Al-Mukhore Awalu Hamzah, contohnya apa? Wafiq ya. Ini yang kedua Wafiq, Ajlis, Asul dan seterusnya. Yang ketiga apa? Si Mubare Al-Azhi Awli Nun yang berhubung takut sasib ya, Rah Wajulu. Yang keempat Si Mubare Si Awli Hid Asa Si Hikob Al-Wahid ya, Si Hikob Al-Wahid. Misal lu Tashkuru Taktuhu dan seterusnya ya. Yang keenam, lima tambahan tadi ya. Is Istisna. Istisna ada berapa? Kalau dirinci ada lima. Pertama khala, ada hasya, kemudian laisa, layakunu ya. Kemudian yang keberapa? Enam ya? Enam. Apa? Nah, kalau tahajud, jawabannya maaf tanah Zaidan. Kemudian yang berikutnya ataupun ahsin bi Zaidin ya. Ahsin bi Zaidin apa itu? Raja ya, raja ya. Terus isim bi'il amr, contohnya ya, Tohma dan teman-temannya. Kemudian yang kedelapan isim bil mubarak, contohnya apa? Oh, apa lagi? Allah. Masih ada? Isim bil mubarak. Hah? Apa? Isim bil amr itu. Terus, berikutnya isim bil? Isim apa? Tafdil. Kemudian? Al-Masar al-Naib an fi'li al-amr. Kalau isim bil amr ada enggak? Sudah dibilang belum? Ada enggak? Isim bil amr. Ah sudah ya? Nah itu dihafalkan ya, 10 penting itu ya. Selainnya ya mustahil jawazan, nanti akan kita tambahkan juga yang jawazan yang selesai. Yang kita lanjutkan ya. Terus semuanya seperti itu. Ya yang mana terakhir mana ya? Sudah masuk bait yang baru kan, kita kemarin masih baru sampai yang keempat itu kan. Sinar faedah nomor 3. Nomor 3 sudah dibaca di antaranya, kemudian lanjutannya itu wa min huna halaman 104 ya. Halaman 104. Wa min huna fa'lan anna al-bariz yanqasimu ila qismaini. Dari sini engkau mengetahui bahwasanya bomir baris terbagi kepada dua bagian. Al-awwal al-mazkur, yang pertama bomir baris yang disebutkan. Wa tsani al-mahdhuf, yang kedua yang dibuang. Wal farqu bain al-mahdhuf wal mustatir min wajhain. Perbedaan antara bomir yang mahdhuf dan mustatir, wal mustatir dan yang mustatir ada dua sisi. Kadang kita bingung kan, apa bedanya mahdhuf dengan mustatir? Ada dua sisi perbedaan antara keduanya. Yang pertama anal mahdhufa yumkin an-nutqu bih. Dhamir bariz yang mahdhuf mungkin untuk diucapkan, mungkin. Ya. Apa contohnya? Ya, selain itu dalam salam yang lain apa? Ja'ani rajulun, ja'ani Muhammad alladhi barabtu, bisa bukan? Ya, barabtu bisa diucapkan. Wa ammal mustatiru, adapun bagian mustatir fala yumkin an nutqu bihi aslan, tidak mungkin untuk diucapkan sama sekali. Wa innama yasta'iruna lahu adhamir al-munfasil, hanya saja dipinjam untuk mengucapkannya bagian munfasil. Ya, dipinjam. Dan dia bukan mustatir hakikatan, bukan. Pinjaman saja untuk takrir bil faham, memudahkan pemahaman. Seperti pada ukub anta, bagian itu anta, itu untuk takrir saja. Hina yaqulun, ketika mereka berkata mustatirun jawazan takdiru huwa, mustatir jawazan takdirnya huwa. Di sini huwa itu bagian pinjaman. Karena yang namanya mustatir yang mudah diucapkan, memudahkan pemahaman saja.

karena dhamir mabni ya, sehingga i'rabnya apa? Mahalli. Wa irtifai fil mahal, dhamir yang dia rafa' yani mahalla, wa infisali dan dhamir yang munfasil anahu. Ya, anahu. Apa i'rabnya irtifa? Hah? Mubtada mana khabarnya? Ana. Fadzul sifai dan disori dhamir yang pada mahalnya rafa' dan yang munfasil, contohnya ana. Ya. Sebagian ada yang membalik i'rabnya seperti yang hubadik yang salah, ana itu mubtadanya, khabarnya du. Iya. Kemudian huwa mubtada ya. Kalau versinya hubadik anta yang ma'fuf pada huwa, khobarnya ma'fuf kadhalik, huwa wa anta kadhalik gitu. Tapi di sini kalau kita lihat Syekh Muhammad bin Hidin ya, kita berbeda meng-erobnya. Beliau meng-erob huwa dan anta ma'fuf kepada anak mubtadanya dhu. Kalau al-hubari meng-erobnya dhu sebagai khobar bagi anak, dan huwa mubtada berikutnya anta ma'fuf pada huwa khabarnya jitu kadhalik, kadhalik yani huwa dan anta juga sama dhamir yang dia menuruti mahalnya rafa dan munfasil. Wal furu'u la tashtabihu, dan cabang-cabang ana huwa anta la tashtabihu, tidaklah persamarkan ana mufrad. Cabangnya apa ana? Nahnu jamak. Ini mufrad kan asalnya. Cabangnya apa? Nahnu jamak. Huwa cabangnya ada dua. Yang pertama cabang dari sisi huwa kan mufrad. Cabangnya mufrad apa? Musanna dan jamak. Di sisi yang kedua dari sisi taklif dan tadzkir, mana yang asal? Mu'annas atau mudzakkar? Mudzakkar. Huwa berarti cabang dari sisi cabangnya hiya. Berarti huwa dari sisi cabang dia merupakan asal dari musanna dan jamak. Ada berapa tuh? Huwa, huma, hum hunna, ya, huwa huma hum hunna. Ini dari sisi huwa merupakan asal dari mu'annas, berarti hiya percabangan dari huwa. Jadi percabangan dari huwa mutanna dan jamak, dan juga percabangan dari huwa mu'annas. Ya, percabangan dari huwa huma hum hunna, juga percabangan dari huwa hiya, semuanya cabangnya huwa. Yang asalnya di sini disebutkan anta, ya mufrad. Mutanna dan jamak cabang dari anta, anta antuma antum antunna. Anta juga asal dari apa? Mu'annas ya, asalnya anti, anta. Berarti ada berapa tuh? Anta, anti, antuma, ya, antum, anturna, lima ya. Anta, anti, antuma, antum, anturna, lima. Dua, lima. Lima tambah lima, sepuluh, dua belas seluruhnya ya. Wal furu'u la tashtabihu, dan cabang-cabangnya. Berarti ini asal ini, ana, huwa, anta. Cabang-cabangnya enggak sama. Mudah insya Allah. Ya. I'rabnya apa? Wawu di sini. Istinadiyah al-furu' mubtada. Mana khabarnya? Jumlah la tashtabihu, wa la tashtabihu wa dhammi mustatir fihi. Ya, jawaz taqdir uhiya kembali pada al-furu'. Ya. Di sini huwa disukun. Wa dhurtifa'in wa dhurtifa'in wa infisalin anahu. Ada khilaf. Bagian mengatakan karena syair, akhir syair yang disukun, tapi yang lain mengatakan kalau saya sukun al-wawu di timlughah, satu lughah. Hakana al-faridi, yang dikaitkan adanya al-faridi, lali mujarrin wazan, bukan sekadar untuk wazan, tapi ada lughah yang membaca huruf hu. Itu sebutnya adalah hubori. Faham jawa ya, Eropnya dan maknanya. Sabat jama anak dhamira yang kusimu ila mustatirin wa ila barizin, wa sabakal kalamu fil mustatiri wal barizu yang kusimu ila mutasirin wa munfasirin, wal mutasir yakunu marfu'an wa mansuban wa majruran, wa sabakal kalamu fi dhalik wal munfasir yakunu marfu'an wa mansuban wa la yakunu majruran. Lah lewat bahwasanya dhamir terbagi kepada yang mustatir dan yang bariz. Dan telah lewat pula al-kalam pembahasan tentang mustatir. Ya, juga pembagiannya.

untuk mukanya juga ha, tapi itu juga hiya huwa dua-duanya ya, roji sebagai pemberinya bukan hanya saja. Itu pembahasannya, mungkin dia juga ada. Jadi lawahidnya qorinah ala muradihima, yang mengikuti an dan haknya itu qorinah saja untuk menunjukkan apa sih yang dimaukan dengan an dan hak, untuk siapa, yaitu satu atau dua atau lebih. Ya itu kalau mau ditulis saya bacakan ini. Al-Muqtaru inda al-Nasriyin an-Nadhaniyara fihi wa fi furu'ihi an-faqat ya, wal-alifu za'ilatun libayanil harakati wa-ta'u harfu khitabin ya, wal-awahiquha litajin al-Muthanna ghairi wa-anna al-ha'a fihuma wa-hum wa-hunna hiya al-dhamiru wahdaha wal-awahiquha litajin al-hali fa-anna fa'an wal-ha مشتركان بين المفرد وغيره واللواحق قرينة على المراد بهما. يا هنا ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya. Tadi noy lagi ya, المختار عند البصريين أن الضمير فيه وفي فروعه an faqat wal alifu zaidatun li bayanil harakati wat ta'u hurufu harfu khitabin wala wahiquha, dan yang mengiringi an dan ta untuk yang litabyinil musanna, untuk menjelaskan musanna wa ghairi, dan yang lain sama, wa annal ha'a dan sayha mushtarikani bainal mufradi wa ghairi wala wahiqu qarinatun 'ala al-murad bihima. Sejenis mutlak ya, sama hiya dua juga sama. Dari ucapannya sejenis mutlak. Musyarik hak semua, mufrad mutlak dan jamak ini bedakan lawahnya itu yang bedakan. Ya. Ada yang bilang walawahiquha li tabyinil hal. Fa'an walha فأن والها مشتركان بين المفرد وغيره واللواحق قرينة على المراد بهما. إن شاء الله نستفهمها. أي seperti belajar dihafalkan, difahami irobnya, maknanya, contoh-contohnya. Ini terakhir pembahasan kita. Mudah-mudahan ya Allah menghafal dan memahami. Asal kalau kita sudah 100, kita berhenti dulu ya. Ulangan harian. Lisan aja ulangan hariannya, merojah dari awal. Apa? Hafalannya, erobnya, juga makna-maknanya. Ya. Min ahkam min ittisali wal intisali. Kita masuk kepada bab berikutnya. Hukum diantara hukum-hukum dhamir muttasil dan munfasil. Wa intisali min intisali ju'ila iya ya wa tafi'u laiba mushkila ya wa intisali min intisali ju'ila wa intisali dhamir ya mansub ya fi intisali ju'ila dijadikan pada yang munfasil. Atau lihat di situ irobnya itu mujadda. Kemudian intisal jar majrur mutali dengan ju'ila hal. Jadi naibul fa'il yang ada pada ju'ila dijadikan ya intisal dhamir yang pada mahalnya nasab ya munfasil. Atau nanti kita akan baca syarahnya. Iyaya wa tafi'u laysa mushkila ya dijadikan intisabin dhamir yang mansub yang munfasil iyaya. Ini makhluk yang keduanya. Jalan tidak terbentuk pada dua makhluk. Jadi makhluk yang pertamanya naibul fa'il, jadi naibul fa'il karena dibuang fa'ilnya huwa kembali kepada dutisob. Kalau dutisob istri dutisob juila huwa ya dutisob iya ya makhluk yang kedua dari juila iya ya wa tafri'u laysa mushkila iya ya wa tafri'u laysa mushkila iya ya dan tafri'u mencabang iya ya laysa mushkila, tidak akan menyulitkan. Terakhir dulu di sirahnya itu intisal bin mubtada bin intisal bin majrur ya muta'alliq dengan ju'ila, kemudian ju'ila fi'il mabni المجهول ونيب فاعله مصدر فيه جواز تقريره هو من الإياية مفعول به أريد به مفعول يجي برحمانيا أتبون لمن حركات مقدرة jumlah fi'liyah dari ju'ila itu dalam halnya apa? Rafa sebagai khobar dari itu wawu istinasiya sebagai apa? Sebagai mubtada laisa mushkilah jumlah fi'liyah dalam halnya rafa sebagai ya. Yang kita lewatkan itu dari istitsna ataupun adatul istitsna yang berupa fi'il laisa daripada contoh qamal qamal laisa zaidan laikun zaidan itu tidak mutlak ya, dilihat konteksnya ya. Tidak mutlak, tidak semua laisa di situ dikatakan apa? Pembahasan tentang musaf nahudan. Ya, seperti di sini. Irobnya apa musykila? Laisa irobnya bagaimana laisa? Fi'lun madhi naqis kan. Mana isimnya? Jadi isimnya di mustatir fihi jawazan di sini. Ini bukan pada pembahasannya mustahsna yang telah kita lewatkan tadi. Harus dilihat gitu konteks kalimatnya. Kalau seperti qamal qawmu laisa zaidan, nah berarti ini pembahasannya tadi. Ya. Kalau waktu fi'lu laisa mushkilah, di sini ada enggak syarat-syaratnya? Ya, enggak ada. Ya. Laisa mushkilah atau fi'lu laisa tafri' mushkilah ya. Laisa huwa kembali pada tafri' mushkilah, khabarnya laisa. Jadi tidak mutlak. Ya. Ada pembahasan sendiri. Ya tadi, seperti sebelumnya, jumlah yang ada padanya mustatsna minhu. Qamal qawmu laikun zaidan. Beda dengan layakunu pada jumlah yang lain. Layakunu misalkan zaidun, layakunu aliman huwa. Ah, insyaAllah ya, pokoknya jelas ini ya. أشار في هذا البيت إلى المنصوب المنفصل وهو ابن عشر إياية. هذا سني جعل إياية. كنافة بليو الناظم hanya menyebutkan satu saja إياية, tidak menyebutkan yang lainnya sebagaimana ketika beliau membahas tentang bertipa ana huwa anta, disebutkan di situ asalnya tiga ana huwa anta. Tadi pada yang mansub hanya menyebutkan satu, dijawab oleh sebagian alasannya karena iya untuk meringkas, yang lainnya itu mudah untuk diketahui. Tapi yang kedua itu yang lebih pas, yaitu bahwasanya dicukupkan dengan satu iya karena yang menjadi bukti hanya iya saja, ya kan? Sehingga cukup satu saja, ya, tanpa menyebutkan yang lainnya. Iya kemudian untuk memutar kali ini saya untuk pokoknya iya kan, untuk apa? Qaidnya iyahu, tidak perlu. Kenapa? Karena yang menjadi dhamir itu iya saja. Ada pun istilah iya, lawahik saja kan. Ya berbeda dengan tadi, anahu anta, sebutkan usulnya, anahu anta. Nanti kenapa ketika pada yang langsung sudah sebutkan? Misalkan untuk usulnya mutakalim iyaya, usulnya khotob iyaka, usulnya qaid iyahu, kenapa enggak? Alasannya apa? Karena yang menjadi dhamir adalah iyanya saja, sudah cukup satu juga. Tengok. Dan iya itu domir, yang sebelahnya itu huruf yang menunjukkan kepada takal kalu atau hipop ataupun waibah. Dan itu bukan susunan huruf-huruf lain, bukan seperti yang dikatakan oleh sebagian, tidak. Ada khilaf dalam masalah ini, tapi yang rajin tadi iya itu yang menjadi domir. Ada yang berpendapat bahwasanya iya domir, iyanya juga domir, huruf-huruf lain kayak gitu. Ada yang mengatakan iyanya yang domir, iyanya bukan. Tapi yang wajib tadi mungkin ada di sini juga atau meyaki asyarafnya al-bayti ila mansubi al-munfasili. Al-Nazim mengisyaratkan pada bait syair ini kepada dhamir yang mansub yang munfasil, yaitu ada 12 iyaya yang mutakallim wahda untuk seorang pembicara. Wa iyana lil mutakallim al-musyarak, ini iyana untuk seorang pembicara al-musyarak yang disertai oleh orang lain. Musyari dia bisa, yang dia menyertai orang lain, ya kan? Al-mu'adzim nafsah, terus orang yang dia membesarkan dirinya. Ya. Wa iyyaka lil-mukhatabi, iyyaka lil-mukhatabi, iyyaka lil-mukhatabi, iyyakuma lil-mukhatabaini aw al-mukhatabataini. Mutlaq iyyakuma lil-mukhatabi, itu makna tanda zakar. وإياكم للمخاطبين وإياكن للمخاطبات إياه للغائب وإياه إياها للغائبة وإياهما للغائبين أو الغائبتين إياهم للغائبين وإياهن للغائبات. Kalau ini mudah. Di situ ada juga jelasnya itu. Tulis fathiyah di al-lawahik alati ba'da iya faqilah ya hurufun hurufun tubayyina al-hala wa tuwadih al-muwada min iya mutakaliman atau mukhataban atau ghaiban mufradan atau mutanan atau mujmu'a majmu'an wa masaluha masalul huruf illati masalul huruf illati fi anta wa antuma wa antunna wa masalul lawahik fi asma'il syarah nah tilka zalik ulaika wa hadha madhabu sibawih. Jadi ini madhabu sibawih yang kita pilih ini والفارسي والأخفش وقال أبو حيين هو الذي صححه أصحابنا وشيوخنا هذا نقرأ الآية يا مباشا يا شكوك إن شاء الله مديان وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا سأت أن يجيء المتصل dalam kondisi bisa memilih tidak ضرورة tidak boleh datang dhamir munfasil idza ta'atta an yaji'al munfasil idza ta'atta an yaji'al munfasil apabila masih mungkin untuk mendatangkan dhamir munfasil ketika la yaji'ul munfasil dalam kondisi bisa memilih tidak darurah tidak boleh datang dhamir munfasil apabila masih bisa mudah untuk datang dhamir munfasil sini waktu ikhtiar jar majrur mutaalliq yang mahdhuf ya sebagai hal dari fa'il yang ada pada yaji al-ati jar mutaalliq dengan fi'il yaji yaji mana fa'il yaji al-munfasil ma'rifah sehingga waktu ikhtiar datang setelah ma'rifah yang sudah didahulukan maka dia i'rabnya sebagai hal jar majrur ya mutaalliq di al-munfasil di mahalli nasbin jar majrur mutaalliq mahdhuf di mahalli apa? Nasbin hal idza ta'atta an yaji al-muttasil i'rabnya bagaimana? Idza dhorf ima istaqbala min az-zaman ya ma'lumna apa? Syarat wa fil mana? Asyarat dan dia idza ghairu jazima tidak menjazumkan dan dia mudhof kita pasang di paling setelahnya sebagai kelewatkan ya kita masih ada ya. Ambilnya mana idha jawabannya idha ta'ata an yaji al-mutasil mana dia jawabannya iya dibuang mahdud kan sudah paham itu apa tafsirnya idha ta'ata yaji al-mutasil la yaji al-mutasil gitu. Mana failnya ta'ata mantan awal yang an yaji berarti apa takwilnya? Ida ta'ata maji'ul mutasil. Kalau sudah paham ya, ya. Kullu mawdi'in amkan an yu'ta fi dhamir mutasil la yajuzul 'udul 'anhu ila al-munfasil semua dhamir semua tempat yang mungkin bisa didatangkan padanya dhamir mutasil maka tidak boleh berpaling meninggalkan dhamir mutasil kepada munfasil tidak boleh sebabnya adalah bahwasanya dhamir mutasil itu lebih ringkas daripada dhamir munfasil iya kan lebih ringkas mana mutasil dengan munfasil ya jelas mutasil dharabtu ringkas daripada ma dharaba illa ana wa dhamir dan dhamir udiyat li gharadil ikhtisar sedangkan dhamir itu ditetapkan diletakkan tujuannya untuk meringkas iya kan sehingga kalau ada dhamir ada satu tempat bisa masuk dhamir mutasil ngapain dhamir mutasil illa fi masatirul musannif itu ada di tempat-tempat yang akan disebutkan oleh musannif ada tempat-tempat yang di situ boleh untuk kita menggunakan dhamir apa? Mutasil meskipun bisa menggunakan dhamir mutasil ada tempat-tempatnya yang khusus pada takulu fi akram tuka sehingga tidak boleh pada contoh akram tuka akram tu iyaka tidak boleh. Ya, di antara yumkin alisyan bil mutasil karena di sini masih bisa mendatangkan bil mutasil. Fatakul akram tuka. Kecuali bu hasar misalkan. Ma akram tu illa iyaka baru. Ataupun inna ma akram tu iyaka. Itu hasar. Kalau di jadi mutasil hilang hasarnya ya. Nah itu diantara tempat yang di situ diperbolehkan untuk menggunakan bahasa yang menfasir. Bahkan itu untuk menfasir ketika ada tujuan yang seperti ini. Baik, lam yumkin al-ityan bil muttasil ta'yin al-munfasil. Jika tidak mungkin mendatangkan bahasa muttasil, maka harus menggunakan yang munfasil. Contoh iya ke akrontu. Di sini tidak mungkin menggunakan bahasa muttasil. Apa? Kenapa? Iya, karena alatnya apa? Ya, karena di sini kan kita ingin mahasar ya. Ingin mahasar kan harus dahulukan ya, cara cara mahasar kan. Iyaka na'budu, itu taksis ya kan, itu taksis. Iyaka akram tu, kalau misalkan akram tu kan tidak ada taksis gitu. Ini tidak ada di dapat dengan kiki. Wabat jauh domiru fi syi'ri munfasilan ma'imkan lilityani bi muttasilan. Terkadang datang domir pada syi'ir munfasilan, padahal masih mungkin untuk mendatangkan yang muttasil. Ini darurah syi'riyah dan darurah syi'riyah. Seperti ucapan penyair dalam syi'ir dengan wazan al-basit. Bil ba'itil waritil amwati qad dominat iyahumul ardu fi dahri jaharir. Syairnya mana disini? Qad dominat iyahum, artinya apa? Qad dominathum al-ardu bilba'ithi, demi Allah subhanahu wa ta'ala al-ba'ith, zat yang membangkitkan, al-warithi yang mewarisi, al-amwati orang yang telah mati. Di sini al-amwati boleh dibaca kasrah karena didhafahkan al-ba'ith dan al-warith kepadanya. Jadi mudhaf ilaih dari al-ba'ith dan al-warith itu warith, seperti yang ada dalam sebab penyaki. Ya, oke. Habis sekali lagi, nanti insyaallah. Boleh juga al-warits mahfuz, dipersisikan antara al-ba'ith al-warits, kemudian diberikan kepada al-warits, al-ba'ithnya dikasih dhamir dan karena fadlah mahfuz itu. Pada bacaan apa? Seperti ini, ya tanazzuh. Ya. Qad dhaminat, demi zat yang membangkitkan dan mewarisi orang-orang mati. Qad dhaminat iyyahum al-ardhu, bumi ini telah mencakupi mereka orang-orang telah mati. Tidak ridharin. Di masa-masa yang sangat susah. Ini ad-dahari az-zaman al-madi, di waktu yang telah lampau, atau asyada'id, bermakna asyada'id. Di masa yang susah ataupun di waktu yang telah lampau. Dan ad-daharir itu jam'un la wahidah la min lafzi jama', tapi tidak ada mufrad yang datang dari lafaznya, tidak ada. Namanya istimewa yang tidak ada menurut lafaz dari maknanya. Jama'i. Ya, alhamdulillah di sini. Alhamdulillah, bihamdik, syukur lillahi, anta, syukur lillahi, syukur lillahi,